إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا أن جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب وفي هذا البلد الطيب المعطاء الخير ذي الكثافة السكانية والكثافة الإسلامية. وهذا البلد الخير الطيب المعطاء، مثل هذه الاستضافة تذكر فتشكر للحكومة الإندونيسية، بارك الله فيها ولها ووفقها لما يحبه ربنا ويرضاه، وبارك الله في شعبها النبيل وفي ولاتها وعلمائها والمسؤولين عن إقامة مثل هذه الدورات والكلمات والمحاضرات المباركة. وعنوان الدرس أو المحاضرة هو فضائل الإسلام وفضائل التمسك به والمستقبل للإسلام. فالعنوان له ثلاثة أقسام: فضائل الإسلام، وفضائل التمسك به، والمستقبل للإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Setelah Syekh menyampaikan khutbah hajahnya, lalu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang mengantarkan kita kepada amal. Kemudian juga beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan jiwa yang tidak pernah kenyang dari segala keburukan dan kesalahan, serta berlindung dari doa yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan akan mengungkapkan rasa bahagia beliau bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih pertama kepada pemerintah Indonesia, kemudian yang kedua kepada tokoh masyarakat, para ulama, khususnya penyelenggara acara ini yang telah bersusah payah, yang telah berusaha mengadakan acara ini agar acara ini menjadi acara yang sukses. Kemudian beliau juga berterima kasih karena mendapatkan jamuan yang sangat istimewa. Kemudian beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi rakyat Indonesia dan masyarakat Jakarta secara umum, pemerintahnya, ulamanya, dan seluruh kaum muslimin khususnya yang menyelenggarakan acara ini. Adapun tema dan judul dari acara ini adalah keutamaan Islam, keutamaan-keutamaan Islam dan keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengannya, dan masa depan Islam. Bagaimana masa depan Islam bagi mereka yang berpegang teguh dengan Islam? Dan acara ini, isi dari ceramah ini insyaallah akan terdiri tiga bagian. Beliau menyampaikan bahwa bagian pertama beliau akan membahas tentang keutamaan-keutamaan Islam, dan yang kedua beliau akan membahas tentang keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengan Islam, dan yang ketiga beliau akan menyampaikan tentang masa depan Islam, terutama ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan Islam. Nah, ولرب سائل يسأل فيقول نحن مسلمون فلماذا الحديث عن فضائل الإسلام وفضائل التمسك به ونحن مسلمون فطرة لله الحمد والمنة؟ فنقول كما ذكر أهل العلم، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. وتأصيل هذه الكلمة كالتالي، رواها البيهقي في شعب الإيمان أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله كتب إلى سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى بهذا الكلام، فقال له: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فإذا عرف المسلمون الجوهرة الثمينة التي بين أيديهم، بل هي والله أعظم وبلا مقارنة، إذا أخذ الإنسان دينه بعلم واعتقاد واعتنق تعليمات الإسلام عن تصديق وإيمان وقناعة ذاتية بأن هذا هو المنهج الإلهي الرباني الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نعبده به، لأن الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله، تعبدنا الله بهذا المنهج القويم وهو دين الأنبياء والمرسلين، وهو الإسلام دين الإيمان والتصديق ودين الاستسلام الكامل ظاهرا وباطنا لله رب العالمين لا شريك له. Mungkin bisa saja ada pertanyaan dari salah seorang di antara kita, kenapa kita harus Kenapa kita mesti membahas tentang keutamaan Islam, keutamaan tentang berpegang teguh dengan Islam, padahal kita adalah orang Islam, bahkan kita adalah orang Islam sejak lahir. Alhamdulillah Islam adalah agama fitrah. Kenapa kita harus membahas Islam, tidak membahas yang lain? Maka kami katakan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, ada suatu kaidah yang berbunyi, man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdud. Barang siapa yang mengetahui apa yang dicari, barang siapa yang mengetahui sesuatu yang ia cari, maka akan mudah baginya untuk berusaha mencarinya. Jadi ketika kita mengetahui tentang Islam, maka kita akan bersemangat untuk semakin mendalami dan mencari tahu tentang Islam. Begitu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam ini agama yang utama. Dan kaidah tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, di mana beliau membawakan suatu riwayat dari Ibrahim bin Adham, di mana Ibrahim bin Adham menulis ya sebuah surat kepada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, yang isi daripada surat beliau kepada Sufyan Ats-Tsauri adalah man 'arafa ma yatlub hana 'alima ma yabtul. Kalau seorang tahu apa yang dia cari, maka lelah, letih itu tidak akan terasa, karena dia tahu. Ya, ibarat kita menuju suatu jalan, suatu tempat, kita tahu jalan menuju tempat tersebut walaupun jauh, tapi kalau tahu jalan, maka tidak akan melelahkan dan meletihkan. Begitulah Islam. Mengapa orang berat merasakan Islam? Karena tidak mengenal Islam. Jadi untuk menikmati, untuk bisa merasakan nikmatnya Islam, keindahan Islam, kesempurnaan Islam, maka kita harus tahu tentang Islam. Kemudian wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah yang tidak perlu diperdebatkan, ya, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu lagi didiskusikan. Seorang muslim tentu sangat yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Seorang yang ingin menjadi seorang hamba Allah yang yakin, jujur, ya, tentu dia akan meyakini bahwa Islam adalah agama Allah, manhaj ilahi, rabbani, adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan Islam, dengan melalui syariat Islam. Tidak boleh kita beragama dan beribadah kepada Allah, mengembangkan diri kepada Allah melalui agama yang lain, hanya melalui agama Allah, yaitu agama Islam. Kita ketahui para jemaah, bumi ini adalah bumi Allah. Langit yang di atas adalah langit Allah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus gunakan semua yang Allah ciptakan ini untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Yang dibawa oleh seluruh para nabi. Ya, Islam adalah agama iman, agama kejujuran, agama yang tidak samar, tidak abu-abu, dia jelas, agama yang jelas. Kemudian Islam adalah agama yang sempurna, baik secara zahir maupun secara batin. Islam adalah agama berserah diri kepada Allah secara total. Ketika kita memeluk dan menganut agama Islam, maka kita harus berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan batin kita dan zahir kita. Wallahu a'lam. Ula fadail al-Islam annahu dinul kamal kama qala dzul jalal jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu wa sifatuhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي صحيح مسلم أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر له وأي آية تلك؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة وهو قائم بعرفة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة وهو صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفة. Adapun keutamaan Islam yang pertama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang mulia di mana Allah berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian Islam. Wa raditu lakum al-Islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan aku sempurnakan, aku jadikan Islam sebagai nikmat yang sempurna, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kemudian keutamaan dari hadis, keutamaan Islam dari hadis, sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, di mana ada seorang Yahudi mendatangi Umar, Amirul Mukminin Umar Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Seraya ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di Al-Qur'an, di kitab Allah, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, tentu kami kaum Yahudi akan merayakannya. Kami akan merayakan ya turunnya ayat tersebut, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami." Lalu Umar bertanya, "Ayat yang mana itu?" Lalu beliau menjawab, "Ayat yang itu." Yahudi berkata, "Ayat yang itu, ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian." Kemudian tidaklah Umar berkomentar. Beliau berkata, "Wallahi, saya tahu ayat itu, kapan ayat itu turun. Saya tahu ayat itu turun kepada siapa, dalam konteks apa, ya, dan kapan turun ayat tersebut. Wallahi, yang saya ingat ketika ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat itu turun pada hari Jumat, dan di saat itu Rasulullah sallam sedang berada di Arafah, الفضيلة الثانية لهذا الدين الذي أكرمنا به رب العالمين أنه دين شامل يشمل حياة الأفراد والأسر والمجتمعات والأمة بأسرها. قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو عقيدة ومعاملة وعبادة وتربية وأدب وخلق. وفي الصحيح أن رجلا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة أكرم الله السامعين. علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، وهذا بلا ريب يدل على عظمة هذا الدين، فهو دين عظيم في كماله ودين عظيم في شموله، يشتمل على حياة الإنسان في هذه الدنيا، وكذلك يشتمل على ما يتعلق بمآله وعاقبته ومصيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Adapun keutamaan yang kedua, di mana Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu kehidupan yang bersifat personal, keluarga maupun sosial, dan seluruh umat manusia juga termasuk dalam cakupan Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun di Al-Qur'an, ma faratna fil kitabi syai', tidak ada satupun di Al-Qur'an yang tidak kami jelaskan. Islam adalah agama akidah, agama muamalat, agama pendidikan, agama adab, agama akhlak. Sebagaimana dalam hadis sahih di mana disebutkan Salman Al-Farisi, ada athar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seraya beliau berkata tentang begitu luasnya cakupan Islam. Jadi Islam bukan hanya membahas membahas pembahasan yang sempit, tapi seluruh pembahasan permasalahan personal pribadi maupun masyarakat, permasalahan dunia dan akhirat, permasalahan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Di mana Salman Farisi ingin menyampaikan dan menjelaskan begitu luasnya cakupan Islam, seraya beliau berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatu, sampai cara, sampai tata cara masuk kamar mandi pun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para mustami' sekalian. Ini menunjukkan para jamaah bahwa Islam adalah agama yang agung. Islam adalah agama yang agung. Agung karena kesempurnaannya, agung karena cakupannya, di mana Islam tidak hanya mencakup tentang permasalahan-permasalahan dunia, bahkan Islam juga membahas tentang keyakinan seorang manusia, bagaimana seorang manusia harus memiliki keyakinan, bagaimana seorang muslim beribadah kepada Allah, bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan sesama manusia. Sebagaimana Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sungguhnya salatku, sembelihanku dan seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Artinya, seluruh gerak-gerik kita, aktivitas kita, hidup kita, wafat kita, dunia dan akhirat kita harus mengacu kepada aturan Allah, yaitu agama Islam. Nah. من فضائل هذا الدين الذي أكرمنا به رب العالمين، ومن فضائل هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي أكرمنا به رب العالمين، أنه دين محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي عهد عبد الله بن المبارك الإمام العالم العلم حين انتشرت الأحاديث المكذوبة والموضوعة هرع الناس أسرعوا إلى عبد الله بن المبارك يشكون إليه انتشار الأحاديث المكذوبة، فقال لهم رحمه الله تعالى: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، أي تحيا الجهابذة وهم العلماء الكبار والمحدثون والحفاظ، يعيشون لهذه الأحاديث المكذوبة فيبينون عوارها ويكشفون أستارها. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dan keutamaan Islam yang ketiga, di mana Islam adalah agama yang terjaga, agama yang terjaga dari segala perubahan. Islam adalah agama yang terjaga dari segala perubahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Dan sesungguh kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Di zaman Abdullah bin Barak rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, pada saat itu tersebar banyak hadis-hadis yang lemah, terutama hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Nah, karena keadaan pada saat itu banyak sekali hadis-hadis palsu yang tersebar di kalangan masyarakat, sehingga kaum muslimin yang betul-betul ya menganggap penting hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan keluhan mereka kepada Abdullah bin Umar, yaitu bagaimana cara mengatasi ya fenomena dan keadaan di mana banyak sekali hadis-hadis palsu yang tersebar di tanah mereka. Lalu Abdullah bin Barak rahimahullah dengan santainya menjawab, kalian tidak usah panik, tidak usah cemas, karena untuk hadis Allah telah menyiapkan para ulama-ulama khusus yang hidup mereka adalah untuk berkhidmat kepada hadis. Meskipun banyak ribuan hadis yang tersebar, insyaallah Allah siapkan ulama-ulama yang siap menangkal semua hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka Allah hadirkan, Allah hidupkan di dunia adalah untuk menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berperan aktif dalam menjelaskan kelemahan dan cacatnya hadis-hadis yang tidak pantas disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian tenang saja, tidak usah panik. Sebanyak apapun hadis palsu yang tersebar, insyaallah ada ulama-ulama yang siap menangkal, siap menjaga dan mengawal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ayat. Bukankah Allah berfirman, kata beliau, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidzun." Kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr, telah menurunkan hadis, Al-Qur'an dan hadis, dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, أنه دين محكم لا تعارض فيه ولا تناقض. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، قال: من يأتيني بحديثين متعارضين حتى أجمع له بينهما. وأما هذا التعارض الذي يقع في دنيا المسلمين والتناقض في بعض أوساطهم، فإن هذا من فهومهم وترجمتهم لهذا الدين العظيم. وإلا هذا الدين في ذاته لا تعارض فيه ولا تناقض، لله الحمد والمنة، لأنه تنزيل من حكيم عليم خبير. Sedangkan keutamaan Islam yang ketiga, Islam adalah agama yang muhkam, agama yang tidak ada pertentangan, tidak ada paradoksi antara satu dalil dengan dalil yang lain, antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis, sampai apapun, sampai bahkan sampai hari kiamat, tidak ada yang namanya pertentangan dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seandainya Al-Qur'an termasuk juga hadis datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, tentu akan banyak sekali perselisihan. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, beliau ingin menegaskan bahwa Islam tidak ada pertentangan dalam Islam. Tidak ada pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Di mana beliau berkata, ingin menekankan bahwa tidak ada pertentangan dalam Islam, tidak ada pertentangan dalil dalam Islam. Beliau berkata, ya, siapa yang datang kepada aku dengan membawa dua hadis yang saling bertentangan, yang terkesan, siapapun di antara kalian yang bisa mendatangkan dua hadis yang terkesan saling bertentangan, bawa hadis-hadis tersebut kepada saya. Maka insya Allah, yang awalnya kalian menganggap bahwa dua hadis itu bertentangan, saya akan buktikan bahwa dua hadis itu tidak bertentangan. Ini menunjukkan para jamaah, Islam, ajaran Islam dengan dalil-dalilnya Al-Quran hadis, tidak ada pertentangan, tidak ada paradoksi. Kalau ada, ya kalau terkesan adanya pertentangan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, itu semua adalah hasil dari pemahaman mereka yang dangkal. Adapun ayat dan hadis tidak akan pernah bertentangan sampai kapanpun. Jadi yang menilai bertentangan itu akal manusia. Adapun ayat itu sendiri, hadis itu sendiri tidak ada pertentangan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Islam adalah agama yang tidak akan pernah bertentangan. Karena Allah sudah katakan, kalau seandainya Islam dengan dalil yang Quran hadis datang dari Allah, tentu akan banyak sekali pertentangan. Min fadail hadzal din al-qawim annahu din radiyahu Allah tabaraka wa ta'ala li anbiya'ihi wa rusulihi wa radiyahu li hadhihi al-ummah كما في هذه الآية التي ذكرتها آنفا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يرضى الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله ولصفوة الأمم وهي هذه الأمة إلا الأكمل والأتم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن فضائل هذا الدين أنه دين الأنبياء والمرسلين أجمعين، كما قال رب العالمين إن الدين عند الله الإسلام، كما قال رب العالمين إن الدين عند الله الإسلام. ومن فضائل هذا الدين العظيم أن الله عز وجل لا يقبل من أحد دينا سواه، كما قال الله عز في علاه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dan di antara keutamaan Islam adalah bahwa Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjadikan agama Islam adalah agama para nabi, agama para rasul, dan agama bagi seluruh umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini aku sempurnakan Islam. Aku sempurnakan pula Islam sebagai nikmat yang sempurna. Dan aku jadikan Islam dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Allah Azza wa Jal telah menyatakan pada ayat tersebut bahwa Allah tidak ridha, tidak ridha untuk memberikan dan mensyariatkan agamanya kepada para rasul, kepada rasul-rasulnya, kepada nabi-nabinya, dan kepada umat pilihannya, kecuali agama yang sempurna, kecuali agama yang paling sempurna. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Rabbmu yang menciptakan makhluk-makhluk yang dikehendaki dan memilihnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu menciptakan makhluk-makhluk yang Allah kehendaki dan memilihnya, termasuk di sini memilih, yaitu memilih agama. Jadi Islam adalah agama pilihan yang Allah pilih untuk para rasul dan para nabi. Kemudian keutamaan Islam yang lain, Islam adalah agama para rasul dan nabi. Dari Nabi Adam, dari Rasul Nuh sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya agamanya Islam, bukan agama yang lain. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat yang mulia, sungguhnya inna dina indallah Islam, agama yang diterima, agama yang diterima dari Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Ditegaskan juga dalam pada keutamaan yang lain bahwa Allah tidak menerima semua, Allah tidak menerima agama apapun. Yang Allah terima hanya satu agama, yaitu agama Islam. Dengan tegas Allah katakan, "Wa may yattaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Yang menyampaikan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. ننتقل إلى الجانب الثاني وهذا الذي ذكرته في فضائل الإسلام غيض من فيض وقطرة من بحر فضائل الإسلام ومحاسنه. أنتقل إلى الجانب الثاني وهو فضائل التمسك بهذا الإسلام والاعتصام به. فمن فضائل التمسك بهذا الإسلام الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وجعلنا من المسلمين النجاة من الضلالة والخروج من كل عماية. قال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به الإسلام يحتاج إلى تمسك، يحتاج إلى اعتصام، يحتاج إلى أن يعمل الإنسان بالإسلام. ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لن تضلوا. ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا فيه أهمية أن يؤخذ القرآن وأن تؤخذ السنة جنبا إلى جنب سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يأخذ بالقرآن ويطرح السنة، فقال كما ورد عند الترمذي في الحديث الصحيح لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أي على سريره، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي kitabullah, yani la ya'malu bis sunnah, wa hadha dalalun mubin. Fa yaqulu hasbi kitabullah, ala innama harrama rasulullah kama harrama Allah, ala innama harrama rasulullah kama harrama Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika kita bicara tentang keutamaan Islam, tentu sangat banyak. Apa yang telah saya paparkan, apa yang saya telah sebutkan akan keutamaan-keutamaan Islam dengan dalil-dalilnya, itu adalah tetesan dari samudra keutamaan Islam. Nah, kemudian yang seperti yang saya sudah sampaikan di muka tadi di awal, yaitu kita akan berbicara tentang keutamaan berpegang teguh dengan Islam. Apa keutamaan berpegang teguh dengan Islam? Kita tahu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, manusia terlahir dalam keadaan bodoh. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sehingga untuk menjaga fitrah mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan, tidak tenggelam ke dalam atau terjebak ke dalam gelapnya kesesatan, maka harus ada jalan keluar, harus ada sesuatu yang menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kegelapan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Adapun ya, ya'tiyannakum minni huda, adapun yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Adapun yang berpaling dari zikir kepadaku, dari zikir kepadaku, zikir di sini itu Islam, karena Islam adalah penyelamat kita semua. Adapun yang berpaling dari zikir, dari Islam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Dan kami akan himpun orang yang berpaling dari Islam di hari kiamat dalam keadaan buta. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, yang sampai sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian dua hal yang sangat penting. Apabila kalian berpegang teguh dengan kedua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, Islam bukan sekedar wawasan. Islam harus kita seriusi. Artinya kita harus fanatik dengan Islam. Kita harus berpegang teguh dengan Islam. Islam tidak boleh kita main-main dengan Islam. Tidak boleh kita bersikap setengah-setengah dengan Islam. Islam juga harus diamalkan. Jangan cuma ngaku Muslim. Jangan cuma hanya Islam KTP. Islam, seorang Muslim harus beramal. Karena Islam mengharuskan kita untuk beramal. Dan Nabi Alaihissalam juga melanjutkan dari hadis yang tadi mengatakan, selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka kalian tidak akan pernah sesat sampai ya kalian mendatangi telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan para jemaah urgensi ya, ini menunjukkan akan pentingnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an secara bersamaan, secara beriringan. Harus, tidak boleh kita membeda-bedakan antara Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh kita menganggap penting Al-Qur'an saja, hadis tidak begitu penting. Tidak boleh kita hanya menganggap atau memperhatikan, hanya menaruh perhatian besar pada hadis, tapi kita mengabaikan Al-Quran. Al-Quran dan hadis harus berjalan secara beriringan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, ketahuilah, aku telah diberikan oleh Allah dua Al-Quran dan yang semisalnya. Aku telah diberikan, diamanatkan oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi telah memperingatkan umatnya, telah mewanti-wanti kita semua, jangan pernah kita membeda-bedakan antara Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jangan hanya mengambil Al-Quran, tapi berani meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam hadis yang sahih, di mana Nabi SAW sudah menyampaikan peringatan beliau kepada umatnya untuk tidak membeda-bedakan antara Quran hadis. Beliau mengatakan, ya beliau akan mengatakan, akan didapati salah seorang di antara kalian, ya bersandar ke tempat tidurnya, bersandar di atas tempat tidurnya, sampai datang kepada mereka suatu perkara, seraya dengan lancangnya dia berkata, cukup bagiku Al-Quran, enggak penting hadis, cukup bagiku Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah. Lalu beliau menyampaikan bantahan beliau. Bantahan beliau dalam hadisnya beliau sendiri, beliau katakan, ketahuilah, segala sesungguhnya, semua yang diharamkan Allah, semua yang diharamkan Rasulullah, sama dengan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, hadis itu menyampaikan suatu pelajaran bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. تمسك بهذا الإسلام العظيم فإنه موعود بأجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من تمسك بهذا الدين القويم فإنه موعود بأجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا في الأجر لا في القدر، فلا يمكن أن يبلغ أحدنا قدر أولئك الصحب الكرام الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بصحبة خير الأنام، تشنفت آذانهم بسماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتشنفت أعينهم برؤية طلعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن ندرك قدر واحد منهم بل ولا نعال واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن الأجر فيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد روى ابن ماجه في سننه والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. فقالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ فقالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل منكم. وهذا بلا ريب أنه أجر عظيم ينال الذي يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما إذا تأخر الزمان ووقع الإسلام في غربة، فعند ذلك يعظم أجر المتمسك والمعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pahala dari Allah 50 lebih baik dari pahala sahabat. 50 lebih baik daripada pahala sahabat. Jadi lebih baik secara pahala, bukan secara kedudukan. Karena tidak mungkin kita bisa menyamai kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum arba. Karena mereka bertemu langsung dengan Rasul. Telinga mereka seringkali mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata mereka seringkali menyaksikan contoh-contoh dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mungkin kita menyamai kedudukan sahabat, karena mereka adalah lulusan terbaik sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menyamai sahabat tidak mungkin secara kedudukan, tapi bisa kita bahkan melebihi sahabat secara pahala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan ini adalah hadis yang sahih, Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti setelah kalian sudah tidak ada, akan ada di mana masa-masa tersebut adalah masa-masa yang sangat sulit, masa yang sangat sukar bagi siapa? Bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Masa yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya, masa yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat itu akan mendapatkan dari Allah pahala lebih baik daripada kalian. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, dari kami, maksudnya apa ya Rasulullah? Dari kami atau dari mereka? Lebih baik 50 dari kami atau dari mereka? Maka Rasulullah katakan, bal minkum 50 lebih baik. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku 50 lebih baik daripada kalian. Fahyum Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini, hadis ini menunjukkan bahwa tidak diragukan kembali bahwa begitu besarnya pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang murni, ajaran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah Islam yang semakin asing, banyak orang lebih mengenal syirik daripada tauhid, banyak orang lebih mengenal bid'ah daripada sunnah, mengenal kemungkaran daripada hal yang ma'ruf. Ditambah lagi ketika kaum muslim berada dalam keterasingan mereka dari Islam yang sahih, maka semakin banyak kaum muslimin, banyak umat manusia yang tidak mengenal sunnah. Ketika kita tampil beda, kita sendiri yang berpegang teguh dengan sunnah, maka semakin besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita. الفضيلة الثالثة فالرابعة فالخامسة الاستخلاف في هذه الحياة والتمكين للإنسان ما دام يحكم بشرع الله وبدين الله الإسلام والطمأنينة، فإن الذي يقوم بالإسلام في هذه الحياة فإن الله تبارك وتعالى يؤمن روعاته ويزيل الخوف والفزع عنه. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنتم ترون الفزع والخوف والهلع قد عم أرجاء المعمورة، فلا حل ولا سبيل لإزالة هذا الخوف والفزع من الناس إلا بأن يراجعوا دينهم وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يحكموا بشرع الله بدين الأنبياء والمرسلين وهو دين الإسلام الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا دينا. Kemudian kita bicara tentang keutamaan berpegang teguh dengan Islam. Kita tahu para jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan secara penuh dunia kepada kita, kepada kita yaitu makhluk Allah yang bernama manusia. Allah memberikan keluasaan, Allah memberikan kekuasaan kepada kita. Tahukah anda bahwa kekuasaan itu sebetulnya Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam. Dengannya kita bisa merasakan ketenangan dengan berpegang teguh dengan Islam. Coba lihat keadaan masyarakat Islam terkini, bagaimana keadaan umat Islam, bagaimana umat manusia selalu dihantui oleh rasa takut. Segala macam rasa takut menghantui mereka, menghinggapi mereka. Takut karena apa saja, dengan alasan-alasan yang sepele. Selalu mereka dihantui atau bahkan merasakan rasa takut. Kenapa? Kenapa mereka selalu merasakan kekhawatiran, merasakan rasa takut yang berlebihan sampai menyebabkan mereka selalu menjadi orang-orang yang stres? Jawabannya satu, karena mereka tidak berpegang teguh dengan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji. Kalau Allah sudah berjanji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah telah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di mana Allah akan memberikan kekuasaan penuh kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Kemudian apa? Waliyubakkina lahum dinahum alladzi irtada, di mana mereka semakin mantap dengan agama mereka yang Allah ridai. Kemudian Allah akan ganti rasa takut yang senantiasa hinggap di hati mereka menjadi rasa aman, menjadi rasa tenang, tenteram. Kemudian selama, kata Allah Subhanahu wa taala, selama mereka beribadah kepada-Ku. Jadi untuk menjadikan hidup kita lebih baik, tidak ada solusi lain kecuali dengan kembali kepada agama. Kita tahu para jemaah, bagaimana kalian saksikan, bagaimana kalian ikuti berita-berita di media cetak, media elektronik, di mana kita dapati informasi-informasi, berita-berita yang menimbulkan rasa takut kepada kita. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Artinya bahwa rasa takut itu sudah bukan pada level, pada wilayah atau pada level terendah. Bahkan seluruh dunia, seluruh umat manusia ternyata adalah orang-orang yang diliputi oleh rasa takut. Nah, untuk menghilangkan rasa takut adalah kembali kepada agama Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah Subhanahu, agama para nabi, yaitu agama Islam yang merupakan agama yang sempurna. الفضيلة السادسة لمن تمسك بهذا الدين أنه موعود بالحياة الطيبة. ورب قائل يقول: أنا رجل غني فالحياة طيبة، والآخر يقول: أنا رجل ذو نسب وحياتي طيبة، والآخر يقول: أنا رجل ذو منصب فحياتي طيبة. أقول هذا الطيب وهذا المقياس في الطيب هو مقياس دنيوي، ولكن المقياس على الحقيقة هو المقياس الذي يكمل الإنسان فيه عبوديته لله، ولا يكون عبدا لشهواته أو ملذاته أو رغباته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب على من صرف عبوديته لشيء من أمور الدنيا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هذه الحياة الطيبة المباركة في ظلال العبادة والعبودية لرب البرية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي ما تطيب إلا بطاعة الله، وما تطيب إلا بالاستقامة على شرع الله، وما تطيب إلا بالأخذ بسبيل الطيب والصلاح، وهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan keutamaan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang indah bagi mereka yang berpegang teguh dengan Islam. Bisa saja ada orang yang berkata, hidup saya sudah sempurna kok karena saya kaya. Ada orang lain yang berkata, hidup saya sudah lengkap karena keluarga saya adalah keluarga terpandang, keluarga terhormat. Ada yang lain berkata, hidup saya sudah lengkap, sudah sempurna, sudah bahagia karena saya adalah seorang pemangku jabatan tinggi, saya adalah pejabat. Kita katakan, keindahan yang seperti itu bukan barometer yang sungguhnya, itu bukan barometer atau tolak ukur yang hakiki. Itu adalah tolak ukur dunia, al-miqyasu dunyawi. Kalau kita ingin mengetahui orang sukses secara dunia, ya itulah dia, kaya, ya seorang pejabat, seorang yang bernasab mulia. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tolak ukur yang sesungguhnya adalah tolak ukur yang dengannya manusia bisa menyempurnakan ibadahnya, bisa menyempurnakan penghambaannya kepada Allah, sehingga dia bisa menyesuaikan seluruh keinginannya sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jal, sehingga dia bisa menjadikan seluruh gerak-geriknya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal, lihat, Rasulullah SAW tidak pernah membanggakan orang yang sukses secara dunia. Bayangkan sampai Rasul mengatakan, celaka orang yang menyembah dinar, Ta'is Abdul Dinar, Ta'is Abdul Dirham, celaka orang yang menyembah dinar, celaka orang yang menyembah dirham. Lihat, Nabi SAW mengatakan menyembah dinar, menyembah dirham, sampai begitu mereka mencintai dunia, mungkin mereka sukses secara dunia, sampai begitu mencintainya, sampai ketika ada duri menusuk kakinya, sampai disimpan, disayang betul, karena tidak mau kehilangan dunia. Lihat Nabi SAW tidak memuji, membanggakan mereka yang sukses secara dunia. Kemudian para Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tanya tentang kehidupan ini, kehidupan yang sukses itu kehidupan apa? Sukses, kehidupan yang sukses adalah kehidupan yang syarat dengan ibadah, min khilal ubudiyyati lillah azza wa jal. Kalau kita ingin sukses, ingin tahu suksesan kita dunia akhirat, lihatlah amal kita, lihatlah ilmu kita, ilmu dan amal kita. Seorang hamba Allah yang sukses adalah seorang hamba Allah yang mampu memadukan antara dunia dan akhirat, dunia dengan ibadah kepada Allah. Karena memang Allah ciptakan kita, Allah hadirkan kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah ada persepsi, jangan pernah ada statement-statement yang mengatakan bahwa hidup ini indah dengan materi. Tidak. Hidup, kehidupan dunia akan menjadi kehidupan yang indah dengan syariat Allah. Kehidupan dunia akan menjadi indah dengan istiqamah, dengan konsisten dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup ini tidak akan pernah baik kecuali kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الفضيلة السابعة أن من اعتصم بهذا الدين وتمسك به وتفاعل معه فإنه موعود بالعزة والكرامة، موعود بالعزة والكرامة كما قال الله تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو متجه إلى بيت المقدس، وذكر هذا الأثر بسند الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وبصحبته ومعيته أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وعن عمر، وهما متجهان إلى بيت المقدس. تعترض أمير المؤمنين عمر مخاضة بقعة ماء، فينزل عن دابته رضي الله عنه ويحمل نعليه أو خفيه في يديه أو في إحدى يديه، ويشمر ثوبه، والناس ينظرون إليه، فيقول له أبو عبيدة عامر بن الجراح: يا أمير المؤمنين، لقد صنعت صنيعة تعد عند القوم كبيرة أو قال عظيمة، لأن الناس لا يدخلون على أولئكم الوجهاء والكبراء بهذه الهيئة. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، نظر إلى أبي عبيدة وقال له: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد. ثم أطلقها مدوية لبيان معنى ومفهوم العزة في الإسلام: ليست العزة برفعة النسب، وليست العزة بجمال الوجوه ووسامتها، فجمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أطلقها عمر مدوية لبيان أن سبيل العزة ليس بالافتخار بأمر من أمور الدنيا، فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا الله فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا الله فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك Dan diantara keutamaan berpegang teguh dengan Islam yang lain, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi hambanya yang berpegang teguh dengan Islam dan senantiasa berinteraksi dengan Islam, berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan berikan mereka kemuliaan dan kewibawaan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian lebih tinggi. Kalian lebih tinggi derajat kalian, derajat kalian lebih tinggi, kalian lebih mulia jika kalian beriman. Jadi yang memuliakan kita bukan materi, bukan dunia, tapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika menjadi khalifah atau amirul mukminin, beliau pernah mendatangi Baitul Maqdis. Dan di saat itu, gubernur Syam adalah Ubaidah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah dan Nihayahnya. Di mana ketika beliau yaitu Umar bin Khattab mendatangi Baitul Maqdis yang didampingi oleh Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhuma, di mana pada saat mereka berdua sampai kita tahu bahwa seorang pejabat kalau sudah sampai suatu tempat pasti akan dikawal dan suasananya berbeda ketika ada seorang pejabat yang datang, dan ini yang datang adalah presiden yaitu Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Setelah sampai di Baitul Maqdis, beliau sampai ke suatu tempat yang tempat yang merupakan penampungan air. Di saat itu beliau berhenti. Kemudian membiarkan beliau turun dari kendaraannya. Dari kendaraannya beliau berharap agar kendaraannya yaitu ontanya atau kudanya yaitu meminum dari air tersebut. Kemudian setelah beliau turun, apa yang dilakukan? Beliau melepas kedua sendalnya. Kemudian beliau mengangkat kedua pakaiannya sampai betisnya kelihatan. Dan ini bukan adalah suatu perilaku yang tidak wajar, yang dianggap tidak wajar bagi masyarakat setempat. Kok seorang pemimpin kok mengangkat bajunya sampai ke atas, sampai kelihatan betisnya, kemudian beliau lepas sendalnya, dan manusia tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya ini tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin, karena ini adalah suatu hal yang ya akan meruntuhkan kewibawaan pemimpin. Lalu Abu Ubaidah dengan sigapnya beliau berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Apa yang kau lakukan? Justru ini akan meruntuhkan kewibawaanmu. Ini sesuatu yang tidak biasa bagi kami di sini, bagi masyarakat setempat. Ini suatu perbuatan yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan kedudukanmu ya Amirul Mukminin. Kalau seandainya di antara kami tokoh-tokoh masyarakat pejabat, justru mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga ibet mereka, menjaga kewibawaan mereka, dan perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh engkau ya Amirul Mukminin." Lalu apa maksud Abu Ubaidah? Adalah memberikan masukan, menasihati agar Umar Khattab radhiyallahu an adalah merubah tidak berperilaku seperti itu. Lalu apa? Lalu kata Umar Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an Amirul Mukminin ingin meluruskan persepsi daripada Abu Ubaidah. Lihat subhanallah, sahabat Rasulullah diluruskan persepsinya oleh sahabat Rasulullah yang lain, yaitu Umar Khattab. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Ya Abu Ubaidah, kalau seandainya yang menyampaikan hal tadi itu bukan engkau, kalau seandainya yang menyampaikan hal tadi bahwa apa yang saya lakukan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat, kalau seandainya menyampaikan selainmu, maka aku akan jadikan peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi pelajaran bagi orang-orang, bagi umat yang lain, bagi orang lain. Artinya tidak pantas kamu ucapkan seperti itu. Tidak boleh kamu mengukur sesuatu, mengukur kemuliaan dengan ukuran dunia. itu salah. Jangan kamu pernah mengukur kemuliaan dengan ukuran dunia. Ya Aba Ubaidah, kamu harus paham, kemuliaan itu bukan dengan kemuliaan nasab. Kemuliaan yang sungguhnya bukanlah kemuliaan nasab. Kemuliaan yang sungguhnya juga bukan karena ketampanan dan kecantikan wajah. Apa artinya kecantikan dan ketampanan wajah? Dengan buruknya dan busuknya jiwa seseorang, sebagaimana ya masakan yang enak tetapi diletakkan dimasak dengan dimasak oleh tempat yang tidak pantas. Artinya bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa kemuliaan, Umar Khattab menyampaikan bahwa kita tidak boleh mengukur kemuliaan dengan ukuran dunia. Lalu beliau radhiyallahu an berkata bahwa apa yang kita pahami sekarang ini, apa yang kalian pahami ya Abu Ubaidah dan yang lainnya, dan beliau ingin memberikan, mengingatkan kita semua, bukan kepada Abu Ubaidah, bahkan bukan juga kepada masyarakat yang di saat itu ada yang hadir, bahkan kita semua, yaitu beliau mengatakan bahwa jalan untuk menuju kemuliaan bukan dengan membanggakan urusan dunia, bukan dengan membanggakan jabatan, bukan dengan membanggakan kedudukan. Lalu Umar berkata, beliau ingin mengajarkan sunnah, mengajarkan prinsip yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, simak dengan baik perkataan Umar Khattab, kita ini kaum muslimin, kita ini dahulu adalah kaum yang hina, kita ini semua adalah kaum yang hina, lalu Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita berani dan lancang mencari kemuliaan dari selain Islam, perhatikan, kita ini dulu adalah orang-orang yang hina. Barang siapa yang lancang dan berani mencari kemuliaan dari selain ajaran Islam, maka Allah akan hinakan kita. Maka Allah akan menghinakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jal tidak menghinakan kita karena maksiat kepadanya Subhanahu wa taala. وهذا مثال عملي وحسي مشاهد وملموس في أن التمسك بالإسلام يرتفع الإنسان به ويعزه الله تبارك وتعالى به، وأنه إذا ترك تعاليم الإسلام فإنه قد يضل وقد يزل. هذه اليد من اعتدي عليها فتلفت وديت بخمسمائة دينار ذهبا، هذه اليد من اعتدى عليها وديت بخمسمائة دينار ذهبا، ولكنها إذا سرقت ربع دينار قطعت ولا كرامة. فمن الذي أغلاها ومن الذي أرخصها؟ التمسك بالإسلام والتهاون في التمسك بالإسلام. وفي هذا يقول أحد العلماء، يقول أحد السفهاء الذين يعترضون على شرع الله ولا يبعد أن يكون زنديقا من الزنادقة، يعترض على أمر الله وحكمه في قطع يد السارق وفي دية إتلاف اليد، فيقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ إيش يقول هذا الذي حرم تذوق الإسلام ولذة الإيمان؟ إيش يقول؟ يعترض على شرع الله، يقول: يا مسلمون أين عقولكم؟ إذا اعتدي عليها فإن ديتها 500 دينار، ثم تقطعونها في ربع دينار، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فرد عليه أحد العلماء الربانيين قائلا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. رد عليه أحد العلماء الربانيين قائلا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ورد عليه الآخر بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، فلما خانت هانت. Adapun contoh-contoh yang konkret, ya, di mana Islam, berpegang teguh dengan Islam akan mengangkat derajat seorang manusia, akan mengangkat derajat seorang manusia. Apabila seorang Muslim berani meninggalkan Islam, maka dia akan hina, maka dia akan hina. Terjemah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kehilangan arah hidup, kita akan kehilangan keberkahan hidup ketika kita tidak berpegang teguh dengan Islam. Ada syubhat yang terlontar kepada kaum muslimin, dilontarkan oleh seorang zindik, yaitu tentang tangan. Apabila seorang merusak atau mendolimi atau menyakiti tangan seorang sampai putus, sampai putus, maka dia akan dikenai denda 500 ribu dinar, 500 ribu dinar. Ya, barang siapa yang melukai tangan, ya, sampai cacat tangannya, mungkin tidak hilang, tapi cacat, mungkin tidak berfungsi tangannya, maka dia akan dikenai denda dengan denda 500 dinar. Tapi, ya, dan di sini ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang di luar Islam, ya, di luar Islam. Tapi bayangkan, kalau mencuri seperempat dinar, dipotong tangannya. Hanya seperempat dinar saja dipotong tangannya. Di sini orang-orang non-muslim bermain melalui logika untuk menimbulkan keraguan kepada kita. Bagaimana mungkin melukai? Kalau melukai sampai bikin cacat tangan, didenda dengan denda yang sangat tinggi, masih bisa dicerna oleh akal. Tapi mencuri hanya seperempat dinar dalam jumlah yang tidak begitu besar, kenapa dipotong tangannya? Bukankah ini adalah hak-hak asasi manusia? Kenapa harus dipotong tangannya? Ini melanggar HAM. Ini melanggar HAM. Ya. Lalu apa? Di mana? Ya, di mana kemuliaan agama Anda? Di mana kemurahan, ya, di mana kehebatan agama Anda? Di mana seorang zindik itu melontarkan syubhat seperti itu? Bagaimana mungkin? Ya, hanya mencuri seperempat dinar lalu dipotong tangannya. Lalu ada seorang ulama membantah dan membuka dan menyingkap syubhat orang zindik tersebut dengan berkata: Izzul amana aghlaa wa arkhasa dzul khiyanah wa fa hikmatal bari. Ini bukan masalah seperempat dinar, bukan masalah 500 ribu dinar, bukan masalah jumlah. Kenapa orang mencuri seperempat dinar tapi dipotong tangannya? Bukan masalah seperempatnya. Kalau uang seperempat itu tidak seberapa, tapi masalahnya adalah kemuliaan amanah. Kalau tidak diberi sanksi yang tegas seperti itu, barang siapa yang berani mencuri seperempat dinar akan dihukum potong tangan. Kalau tidak tegas, sanksi hukum yang tegas, akan hilang amanah. Jadi di sini masalahnya adalah kemuliaan amanah. Dan amanah mahal, dan yang murah adalah khianat. Maka pahamilah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berikan kepada kita melalui syariatnya. Ada juga ulama yang berkata, saya bantah, saya juga ikut membantah, orang yang melontarkan syubhat seperti itu, mempermasalahkan kenapa hanya karena seperempat dinar kau dipotong tangannya, kau dipotong tangannya, ini melanggar HAM. Kata beliau, kalau amanah dia selamat, bahkan dia akan gemuk, tidak ada potong tangan, tidak ada hukuman yang lain kalau dia amanah. Tapi kalau dia khianat, sanksi hukum Islam akan, sanksi hukum Islam yang tegas akan dijatuhi kepadanya. Jadi masalahnya bukan uang, masalahnya adalah masalah penyimpangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan tindakan hukum yang tegas. Al-qism al-thalith al-mustaqbalu li hadha ad-din wa hadha bila raib annahu min al-bisharat للمسلمين في أن يتمسكوا بدينهم الذي هو عصمة أمرهم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن المستقبل لهذا الدين قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كنت لأظن يا رسول الله إن كنت لأظن يا رسول الله حين أنزل الله تبارك وتعالى قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما أن ذلك تاما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. Kita sudah membahas tentang keutamaan berpegang teguh dengan Islam. Sekarang kita ingin membahas pada bagian yang terakhir, yaitu tentang masa depan orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam atau masa depan Islam. Ketahuilah para jemaah Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kabar gembira yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimin. Ya, bagi kaum muslimin kabar gembira bagi mereka, terutama di akhir zaman. Terutama bagi mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat. Agama yang hak itu amal saleh. Liyudhhiru 'ala ad-din kulli, untuk tampil di atas agama, di atas seluruh agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan agama Islam, di mana agama, di mana agar umat Islam menjadi agama, menjadi umat yang tertinggi, menjadi umat yang menonjol. Ya, menonjol dibanding umat-umat yang lain. Walaupun fenomena tersebut adalah fenomena yang tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Artinya, masa depan yang gemilang justru di tangan kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ke masa depan yang cerah dan gemilang kepada orang-orang yang sukses secara dunia, tapi Allah menjanjikan masa depan yang gemilang kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, ya, di mana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena beliau, itulah hebatnya seorang sahabat, setiap ada yang janggal ditanya, janggal ditanya, selalu bertanya untuk menghilangkan keraguan, syubhat, supaya jelas pemahaman supaya pemahaman sahabat bisa terjaga dengan baik. Karena pemahaman Aisyah adalah akhir yang baik, masa depan yang gemilang itu berada di tangan kaum muslimin. Tapi Rasul justru berkata, beliau bersabda, "La taqumu sa'ah hatta tu'bad Allahu al-Uzza." Tidak akan pernah terjadi kiamat sampai Lat dan Uzza kembali disembah. Tidak akan pernah terjadi kiamat sampai Lat dan Uzza kembali disembah. Aisyah bingung. Katanya masa depan yang cerah di tangan kaum muslimin. Tapi kenapa Rasulullah SAW bersabda tidak akan terjadi hari kiamat sampai Lat dan Uzza kembali disembah oleh manusia? Lalu beliau seraya atau segera bertanya, mengklarifikasi, ingin cepat ya meluruskan pemahaman beliau. Dan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, 'Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli'?" Dan Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan Islam. Dengan Islam. Dan dengan Islam, umat Islam akan jaya. Umat Islam akan jaya di masa depan mereka. Walau karihal liyudhhirahu 'ala din kulli, di mana umat Islam adalah umat yang tertinggi, umat yang jelas masa depannya. Masa depan mereka cerah. Tapi kenapa engkau menyampaikan sabda seperti itu, ya Rasulullah? Bukankah ayat itu sudah jelas? Sudah jelas, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apa yang saya sampaikan itu adalah fenomena yang akan terjadi. Di mana di akhir zaman banyak umat Islam ngaku muslim tapi berbuat syirik. Bahkan mereka mengklaim bahwa mereka beribadah kepada Allah, bahwa mereka bertauhid, padahal mereka lakukan syirik. Di mana di akhir zaman akan banyak sekali umat Islam yang berbuat syirik. Itu fakta, kata Rasulullah SAW, akan terjadi. Meskipun pada akhirnya, ya, di mana umat Islam akan kembali kepada tauhid, ya, di mana akhir dari kehidupan umat Islam, di mana kehidupan mereka adalah kehidupan yang cerah, kehidupan dengan masa depan yang cerah, sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. ومن المبشرات على أن المستقبل لهذا الدين الإسلامي العظيم ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زوى بالزاي أي ضم وجمع إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وكذلك من المبشرات الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر مدر ولا وبر يعني لا بيت حجر ولا بيت شعر ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. Di antara kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam di masa depannya adalah di mana Allah menjanjikan masa depan yang gemilang bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah pernah ya menghamparkan bumi. Dikumpulkan, jadi Allah Subhanahu wa taala ya menghimpun bumi, dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa melihat barat, ujung dunia di barat dan ujung dunia di timur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai umatku, apa yang aku alami di mana Allah memperlihatkan ujung barat bumi dan ujung barat timur dengan kemampuan Allah aku diperlihatkan oleh Allah, maka umatku akan menguasai akan mendapatkan kekuasaan seluas itu." Seluas itu, kekuasaan umatku akan seluas itu. bukan luas, kekuasaan yang terbatas, tapi kekuasaan seluas, sebagaimana Allah pernah memperlihatkan ujung barat dunia dengan ujung barat timur. Kalau mungkin kalau kita bilang ini kutub utara dan kutub timur, seluas itulah kekuasaannya akan diraih oleh umatku yang berpegang teguh dengan sunnah. Dan juga termasuk kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah, di mana Rasul mengatakan bahwa umat Islam yang berpegang teguh akan mencapai suatu perkara yang menakjubkan, kata Rasulullah SAW. Pasti mereka akan mencapai suatu capaian yang luar biasa. Sebagaimana malam setelah malam pasti siang, sebagaimana setelah siang pasti malam, tidak mungkin meleset. Pasti umatku akan berkuasa nanti. Tidaklah ada rumah, tidak ada di satu wilayah pun, dimanapun, di seluruh belahan dunia, melainkan ada Islam di sana. Melainkan Islam akan masuk, akan tersebar di sana. Di seluruh penjuru dunia Islam akan mulai bangkit. Itulah kabar gembira yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Tidaklah orang yang mulia karena Islamnya, melainkan Allah akan semakin muliakan. Tidaklah orang yang selama ini menganggap dirinya mulia dengan kuburannya, melainkan Allah pada saat itu akan semakin menghinakan dan menambah kehinaannya. Jadi di saat itu Allah Azza wa Jal akan semakin memuliakan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dan semakin memuliakan orang-orang yang jauh dari Islam. Wa akhiran minal mubashirat ala anna mustaqbala lihada ad-din ma rawahu al-imam Ahmad wal hadith sahih an Abi Qabil rahimahullahu ta'ala عن أبي قبيل رحمه الله تعالى قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص يوما فسأله رجل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم روميا وانتبه معي لهذا الحديث سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم روميا القسطنطينية هي اسطنبول وروميا هي روما بإيطاليا أي المدينتين تفتح أولا فلم يجب عبد الله بن عمرو بن العاص حتى قام إلى حجرته فأخرج صندوقا له حلق ثم فتحه وأخرج منه كتابا ثم قال رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سأله رجل فقال يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم روميا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية وقد فتحت تركيا وفتحت القسطنطينية وزال عنها أولئك الذين لا يوحدون الله تبارك وتعالى ولا يفردونه بالعبادة والعبودية ودخلت جحافل المسلمين وهم يكبرون ويرفعون الأذان على المنابر فما الذي بقي من البشارتين بقي بشارة فتح روميا ولا تفتحن روميا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على هذا الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا دينا حتى نعظمه في قلوبنا وحتى نعظم أوامره ونعظم نواهيه وحتى نحكم به على أرض الله وتحت سماء الله ولا ننسى أننا عبيد لله وأنه سيتحقق لنا كل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى سيتحقق لنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ما عشنا مع ديننا مع إسلامنا الذي هو عصمة أمرنا، ولا يهمنا من خالفنا، فإن من كان من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فاللهم كما أذقتنا لذة الإيمان وحلاوة الطاعة وهديتنا إلى الإسلام، فاللهم ثبتنا عليه حتى نلقاك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Dan kabar gembira yang lain yang merupakan masa depan Islam bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan dia adalah hadis sahih dari Abi Qabil, di mana dia berkata, kami pernah duduk bersama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana ada tiba-tiba ada seorang bertanya kepada beliau, kepada Abdullah bin Amr bin As, kota manakah yang lebih yang pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin, Konstantinia atau Rumia, yaitu Istanbul, Turki, atau Roma yang berada di Itali, mana dulu yang menjadi kota Islam? Maksudnya beliau bertanya orang itu, ya Abdullah bin Amr, kota manakah yang pertama kali menjadi kota Islam? Maka Abdullah tidak menjawab, ya, tapi beliau, yang beliau lakukan adalah beliau segera berdiri, kemudian beliau masuk kamar beliau, kemudian beliau membawa sebuah kotak, ya, membawa sebuah kotak. Ternyata dalam kotak tersebut ada lembar-lembaran, ya, yang diikat, dan di dalam lembar tersebut ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, bainama inda Rasulullah, kami pernah bersama Rasulullah SAW, di mana ada seorang juga mengajukan pertanyaan yang sama, manakah kota yang pertama kali menjadi kota Islam, apakah Konstantinia atau Rumia, ya, maka Nabi mengatakan, yang pertama kali yang akan menjadi kota Islam adalah Madinatu Herkel, yaitu Madinah Herkel, yaitu Turki, ya. Dan subhanallah, terbukti dulu Turki itu, ya, adalah khilafah Islamiyah terakhir adalah berada di Turki, di mana setelah runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki, seluruh yang berbau Islam itu dibersihkan, diberantas habis, ya, sampai tidak didapati orang-orang yang bertauhid kepada Allah, sampai mereka orang-orang yang mungkin Islam tapi Islam yang tidak mengenal tauhid, betul-betul bodoh mereka, sampai begitu parahnya Turki, sampai tidak boleh ada azan, tidak boleh ada azan dikumandangkan, tidak boleh ada bahasa Arab, sehingga masyarakat Turki sampai tidak mengenal Islam sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Meskipun keadaan sudah dikondisikan orang-orang kafir seperti itu, Turki, subhanallah, ternyata Turki tetap menjadi kota Islam sampai saat ini. Ya, dan alhamdulillah sekarang Turki sudah mulai ada kebangkitan Islam, sudah mulai muncul kebangkitan Islam, dan terbukti bahwa Istanbul adalah kota Islam yang lebih dahulu menjadi kota Islam daripada Rumia. Dan tinggal ada beberapa kabar gembira berikutnya, di mana insyaallah Roma sekarang menjadi negara kafir, Italia negara kafir, tapi insyaallah sesuai dengan janji Rasulullah, sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, insyaallah Italia akan, atau Roma akan menjadi kota Islam insyaallah. Wala ta'lamuna dabu ba'dahin, kalian akan mengiyakan, kalian akan betul-betul, ya, akan melihat, menyaksikan langsung bahwa kota Roma akan menjadi kota Islam. Semoga Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arsy, agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kota-kota tersebut menjadi kota Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua di atas agamanya, di atas agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang Allah ridhai untuk kita. Dan semoga, dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang-orang yang mengagungkan Islam dengan hati kita, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah, mengagungkan perintah Allah dengan selalu menjalankannya, dan mengagungkan larangan Allah dengan senantiasa meninggalkannya. Dan semoga kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan sehingga kita bisa terus menegakkan hukum Islam, menegakkan hukum Islam di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, jangan lupa, sehebat apapun kita, sesusah apapun yang kita capai, kita adalah hamba Allah. Kita tidak boleh meninggalkan Allah. Kita tidak boleh meninggalkan agama Allah. Karena agama Allah adalah kemaslahatan kita. Agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah kemaslahatan kita. Ya. Dan kita berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Syekh, beliau mengatakan, ingat, jangan pernah menjadi orang yang lebih mengutamakan atau selalu mengutamakan ridha manusia, selalu mengincar, selalu menjaga hati manusia, selalu menjaga perasaan manusia, tapi seringkali kita mengorbankan ridha Allah azza wajal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa ya, yang selalu mencari dan menjaga perasaan manusia sampai mengorbankan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan murka terhadapnya, dan Allah akan buat seluruh manusia yang selama ini dijaga perasaannya, dicari keridhaannya, akan menjadi orang-orang yang murka terhadapnya. Dan barang siapa yang selalu mencari ridha Allah azza wa jal, apa yang Allah ridhai? Agama. Apa yang Allah ridhai? Akhirat. Itu yang Allah ridhai. Sehingga kita selalu agama-agama, bukan dunia. Selalu kita akhirat, bukan dunia. Maka setiap kita searah, setiap kita menjadi orang yang selalu hati kita terarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengutamakan ridha Allah di atas ridha manusia, maka Allah akan ridha kepada kita, dan seluruh manusia pun akan ridha kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menyatukan hati kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan Islam sampai akhir hayat kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menyatukan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang kaum muslimin yang kuat kekuah dan persatuan kita. Dan akhirnya kita juga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan membawa iman sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahibu wa sallam. عندما يقال في بعض البلدان أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها ستفتح كما أخبر بروميا وأنها ستفتح على أيدي المسلمين، لا يفهم من مثل هذا النص وأمثاله، لا يفهم استعمال العنف والشدة والقسوة والتدمير، لأن الإسلام دينه السلام والوئام، وما فرض الجهاد إلا لضرورة الدفاع والذب عن العقيدة وعن العرض وعن حياض المسلمين وعن حياض الأمة. فالدعوة إلى الله قد تصل إلى بلد فيستسلم أهلها لله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدخلها الإسلام لأنه دخل إلى قلوب الناس، فيكون فتحا للإسلام والمسلمين، فيكون فتحا للإسلام والمسلمين. وهذا البلد الخير المبارك المعطاء أندونيسيا أدل دليل على هذا. فالإسلام ما دخل إليه بالسلاح، والإسلام ما دخل إليه بالقوة، ولكن دخل عن طريق أولئك الأفاضل والأماثل من الإخوة الحضارمة، عندما دخلوا متاجرين ولكنهم تمثلوا الأخلاق الكريمة والآداب العالية والشيم الرفيعة، مما رغب أهل هذه البلاد الطيبة المباركة، مما رغبهم في أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ما أردت التعقيب به، فلعل الله عز وجل أن ينفع به في فهم هذا النص وفي فهم بقية النصوص التي قد تفهم خطأ وتكون مدعاة للتنطع، وهو فهم أعوج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. فنسأل الله أن يرزقنا سماحة الإسلام، وأن يرزقنا وسطية الإسلام، وأن يرزقنا الاعتدال الذي نتقرب به إلى الله، ولا نقول مرددين نرضي ضمائرنا، ولكن نرضي بالتمسك بالإسلام المعتدل، بالإسلام الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم نرضي به الله أولا وأخيرا. قال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Ada catatan penting yang beliau sampaikan kepada kita. Tolong jangan pernah salah paham. Ketika Rasul menyampaikan akan ditaklukkan kota Rumania misalnya, atau kota Konstantinia, artinya kita menaklukkan kota tersebut untuk menjadikan kota yang tadinya kota kufur menjadi kota Islam dengan cara kekerasan, dengan cara-cara yang sangat radikal. Itu keliru. Karena Islam bukan agama teror. Islam bukan agama kekerasan. Islam adalah agama yang identik dengan kedamaian. Islam adalah agama yang identik dengan kelembutan. Tidaklah jihad diwajibkan dan disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk menjaga kehormatan agama. Menjaga kehormatan agama dan kehormatan kaum muslimin. Justru dakwah yang disampaikan ya di suatu wilayah yang membuat penduduknya memeluk agama Islam, maka itulah cara untuk menaklukkan kota tersebut menjadi kota Islam, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara-cara yang bersifat radikal. Ingat, Islam agama damai, Islam agama lembut, ya. Maka para Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali bukti-bukti, banyak sekali fakta-fakta yang kita saksikan, kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa kita saksikan di betapa banyak kau orang-orang yang tadinya tidak mengetahui Islam, yang tadinya memeluk agama kufur, kemudian mereka memeluk agama Islam karena dakwah yang sampai kepada mereka, dakwah yang syarat dengan kelembutan. Dakwah yang syarat dengan kelembutan, bukan dengan cara yang keras, bukan dengan cara yang radikal, bukan dengan cara yang seperti orang kesetanan, tidak dengan cara seperti itu para Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayo ikhwatul kiram, jangan pernah kita memahami bahwa untuk menaklukkan suatu kota kufur, menjadikan kota kufur menjadi kota Islam dengan menggunakan senjata, dengan berperang, segala suatu jihad, tidak begitu. Menaklukkan kota kufur menjadi kota Islam bukan selalu dengan senjata, karena jihad tidak selalu identik dengan senjata. Jihad tidak selalu identik dengan kekerasan. Dan negeri kita ini adalah bukti terkuat bahwa Islam, untuk mengenalkan Islam kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Indonesia dahulu, orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, mereka memeluk agama Islam tidak dengan kekerasan. Apakah orang-orang dari Yaman, para pedagang-pedagang datang ke Indonesia, mereka datang ke kampung senjata, lalu memerangi, lalu mengancam, kalau kalian tidak memeluk Islam, akan kami perangi, akan kami bunuh. Apakah itu yang mereka lakukan? Tidak. Mereka berinteraksi dengan masyarakat Indonesia pada saat itu, dengan masyarakat pada saat itu yang di negeri kita, mungkin negeri kita waktu itu bukan Indonesia, ya, dengan penuh akhlak, dengan kelembutan, dengan akhlak yang mulia, sehingga mereka terkesan dengan akhlak para pedagang-pedagang tersebut. Begitu terkesannya mereka dengan akhlak para pedagang tersebut yang membawa agama Islam, sehingga mereka menerima Islam dengan sepenuh hati. Para Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan para jemaah bahwa untuk menjadikan, merubah suatu kota menjadi kota yang penuh dengan Islam, kota yang di mana penduduknya betul-betul berpegang teguh dengan Islam, jangan pernah kita mempunyai pemahaman dan persepsi bahwa untuk merubah negeri atau suatu tempat yang syarat dengan kemungkaran, kita rubah menjadi negeri yang baik atau tempat yang baik dengan cara-cara yang bersifat radikal atau dengan cara-cara yang penuh dengan kekerasan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluruskan pemahaman kita, agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan pemahaman seluruh kaum muslimin yang masih rancu pada pemahaman mereka. Binasa, di mana Nabi alaihi salam mengatakan binasa orang-orang yang terlalu keras, orang-orang yang tanato, orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu keras dalam beragama. Islam tidak boleh ditegakkan dan diamalkan dengan kekerasan, dengan kekakuan, Islam adalah agama yang syarat dengan ilmu, syarat dengan kelembutan. Kita mohon kepada Allah agar agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan, agar umat Islam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam yang betul-betul berpegang teguh dengan Islam yang benar, Islam yang tidak ditambah dan Islam yang tidak dikurangi, tapi Islam yang menjadi bagian dari hidup kaum muslimin adalah Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ragu, kita tidak bingung. Kenapa kalau Anda, jangan pernah ada tuduhan kepada kita. Kalau Anda tidak mau jihad, kalau Anda tidak mau tegas, berarti Anda pelin-pelan. Jangan tuduh kami sebagai orang yang pelin-pelan. Kami tidak pelin-pelan. Kalau kami tidak mau mengatakan jihad, bukan berarti kita takut jihad. Kami tidak takut jihad. Tapi kami ingin mengenalkan Islam dengan cara Allah, dengan cara agama yang sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kami inginkan adalah ridha Allah. Ridha Allah atau cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah meridhai kita, maka Allah akan berikan perubahan yang sangat signifikan insyaallah. Dan ingat, jangan pernah kita beragama dengan perasaan. Allah sampai mengatakan dalam ayatnya, "Wala yajrimannakum la yajrimannakum syana'anukum min 'ala an la ta'dilu." Jangan pernah kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Allah dalam ayat ini melarang kita beragama dengan atifah, beragama dengan perasaan, beragamalah dengan dalil. Karena begitulah cara kita untuk mencapai kejayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, nasihat dan nasihat untuk kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kepada Allah, ulama ulama wajibnya sehingga kejadiannya sesuai dengan kejadian yang telah dilakukan oleh Allah Taala. Tadi, يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه. قد تعرض للأذايا والبلايا من أقرب الناس إليه من عميه أبي جهل وأبي لهب، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر حتى بلغ رسالات الله ورفع الله عز وجل ذكره، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين خصومه من خصومها أبي لهب الذي قال فيه الله عز وجل تبت يا أبي لهب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بالمكانة والمنزلة التي أنزله الله عز وجل، وما ضره الأذايا والبلايا القولية والعملية الجسدية والنفسية التي تعرض لها، بل ظل ثابتا على دين الله داعيا إلى الله بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يغير منهجه صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الإنسان المتمسك بدينه وبما يعتقد أنه هو الحق والحقيقة، قد للتقليل يعترض سبيله من الأذايا والبلايا ما الله عز وجل به عليم، فلا بد أن يصبر، لكن بشرط أن يكون سائر على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تنطع ولا تميع، من غير تنطع ولا تميع. Pertanyaannya adalah, wahai Syekh, baru saja kami walillahilhamdu mengenal manhaj salaf, dan kami mendapatkan tekanan dari sebagian saudara-saudara kami, maka apa nasihat Anda, hafizakumullah? Syekh menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mendapatkan ujian bahkan dari orang-orang yang paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah paman beliau Abu Jahal, juga yang lain ada Abu Lahab. Tetapi setelah berlalunya masa, kita lihat di mana Abu Jahal, di mana Abu Lahab, dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati-hati manusia. Oleh karena itu, dalam hal ini kita memiliki qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrik berupa gangguan qauliyah, ini celaan dari orang-orang kafir. Kemudian juga diganggu secara fisik, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam diganggu nafsiyah, secara psikis, oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun begitu, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سائل يسأل أن جعل أو أخذ الموسيقى. الموسيقى هو سائل للدعوة، فما رأيكم حفظكم الله؟ الموسيقى الغناء وسائل للدعوة، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هكذا قال أهل العلم، الغايات لا تغير الوسائل، فإذا كانت غاية الإنسان شريفة لابد يجب عليه أن يلتمس الوسائل الشريفة والمباحة والمستحبة. والغناء في ذاته حرام، لأن الله عز وجل حرمه في كتابه كما حرمه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الكتاب يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عبد الله بن مسعود يقول: والذي نفسي بيده إن لهو الحديث هو الغناء. قول الله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، والخطاب من الرحيم الرحمن للشيطان، صوته هو الغناء، صوته هو الغناء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تحريم الغناء: يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني كان محرم فاستحلوه، محرم فاستحلوه، يستحلون الحرى والفرج والحرير والخمر والمعازف. وفي رواية غير البخاري: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وللحافظ ابن حجر أو غيره تفسير لطيف لقول رسول الله: يخسف الله بهم الأرض للذين يستمعون إلى الغناء والموسيقى. تفسير لطيف لقول رسول الله: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. قال: قد يأتي على الناس ممن يستمع إلى الغناء والموسيقى زمان يمسخهم الله في الشكل قردة وخنازير، وقد يمسخ الله طبائعهم فتكون طبائعهم كطبائع القردة والخنازير. ودعونا نتدبر في طبائع القرد أكرم الله السامعين والخنزير. القرد يحب التقليد، القرد يحب التقليد، والخنزير فيه دياثة ما يغار على أنثاه، وهذا قد ظهر في بعض الناس، ولا أتشاءم فأقول في الناس، فالناس فيهم خير لله الحمد والمنة. أقول: ظهرت هاتان الصفتان في أقوام: محبة التقليد لغير المسلمين، والأمر الثاني الدياثة. فالخنزير معروف من الحيوانات بالدياثة، يعني يدخل خنازير من الذكور في الزريبة فلا يغار على أنثاه، على خلاف الأسود والنمور وبقية الدواب. إذا دخل الذكور في الحظيرة لابد واحد يموت منهم، لابد واحد يموت منهم، إلا الخنزير فإن فيه الدياثة نسأل الله السلامة والعافية. وأقوام في هذا الزمان أصيبوا بمرض الدياثة، امرأته متكشفة، امرأته تقبر الرجال، امرأته تصافح الرجال، امرأته تسافر مع الرجال بغير محرم، امرأته تضاحك الرجال، امرأته يدخل الرجال عليها وتدخل على الرجال وكأن شيئا لم يكن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديوث قال: هو الذي لا يغار على محارمه. Pertanyaannya, penanya bertanya tentang apakah boleh menjadikan musik ataupun nyanyian sebagai wasilah di dalam dakwah, sebagai wasilah di dalam dakwah. Syekh menjawab, wasailul umur kal maqasid. Wasilah atau sarana yang dipakai untuk merealisasikan sesuatu itu hukumnya sama dengan al-maqasid, sama dengan sesuatu tersebut. Oleh karena itu dikenal kaidah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan kita itu tidak dapat membuat sarana-sarana yang tadinya terlarang itu menjadi dibolehkan. Sehingga tujuan-tujuan yang baik hendaklah dilakukan dan diwujudkan melalui sarana-sarana yang baik dan mubah. Melalui sarana-sarana yang baik dan mubah. Adapun musik itu sendiri haram berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashri lahu al-hadith." Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan lahu al-hadith, ya, apa namanya? "Wa minan nasi may yashri lahu al-hadith yudhillu nas an sabilillah." Di antara manusia ada yang menjadikan lahu al-hadith untuk memalingkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lahu al-hadith di sini ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, "Wa kana yahlif." Dan saat itu Abdullah Ibnu Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahu al-hadith di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah al-ghina. Yang dimaksudkan adalah nyanyian ataupun musik. Kemudian hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di kalangan umatku pada akhir zaman orang-orang yang akan menghalalkan sutra, kemudian menghalalkan perzinahan, khamar dan juga alat musik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yastahillun, mereka akan menghalalkan, dalam arti bahwa pada asalnya musik maupun nyanyian-nyanyian tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyinggung tafsiran tentang orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan wajah-wajah mereka, yang menjadikan diri-diri mereka berubah menjadi kerak dan al-khanazir, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Allah ada dua tafsiran dalam masalah ini. Tafsiran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, orang-orang Yahudi itu, menjadi kerak dan juga khanazir, menjadi akramakumullah, menjadi babi. Kenapa? Kalau kita bawa pada makna tafsiran yang lain, ada sifat atau karakter yang dimiliki oleh kedua hewan ini sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu kerak, al-qir. Nah, kalau kerak ini yuhibbut taqlid, suka dengan at-taqlid, suka meniru-niru orang lain. Suka meniru-niru orang lain. Adapun al-khinzir yaitu babi, mempunyai sifat yang hanya khusus bagi dia. Apa itu? Di dalam diri babi itu ada sifat dayyata, hilang rasa cemburu dari dalam dirinya. Dan kata saya rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, kedua sifat ini muncul di kalangan manusia, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, suka mencontoh orang-orang lain, orang-orang yang di luar Islam. Kemudian sifat yang kedua, sifat dayyahah, juga muncul di antara mereka, di mana kita melihat ada sebagian laki-laki atau sebagian suami yang tidak peduli dengan istrinya yang membuka aurat di hadapan lawan jenisnya, ataupun tidak peduli dengan istrinya yang tertawa dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau istrinya bersalaman dengan, berjabatan tangan dengan orang lain yang asing baginya, namun dia tidak memiliki rasa cemburu. Maka rasa cemburu, hilangnya rasa cemburu, kemudian sifat suka mentaklid orang lain, ini adalah sifat kerak. Dan juga sifat kerak dan juga sifat babi. Maka orang-orang yang suka mentaklid kaum kufar, kata beliau, ditakutkan akan masuk ke dalam dada mereka, di dalam hati-hati mereka, sifat-sifat yang ya seperti yang disebutkan tadi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang sifat dayyasa, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat dayyur, orang yang tidak memiliki kecemburuan di dalam hatinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu dayyur? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi la yaghar, orang yang tidak cemburu, memiliki rasa cemburu terhadap mahramnya ketika mahramnya tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal zikr fadail as-sahabah min as-sunnah? Na'am. جرى أهل السنة على ذكر فضائل الصحابة ومحاسنهم ومناقبهم تأليفا كتابة وحديثا وتقريرا، ومن أدل الأدلة على ذلك كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وفضائل الخلفاء الراشدين للمقدسي، وغير ذلك من الكتب التي جمعت وألفت في بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومكانتهم وأهمية هذه الكتب وهذه وأهمية هذه التقريرات لبيان من اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم لصحبة النبي ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يرضى الله عز وجل لنبيه إلا الأخيار الأبرار من البشر، ولذلك اصطفاهم واختارهم وانتخبهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومصطفى، ورضي عنهم ورضوا عنهم. Pertanyaannya, apakah menyebutkan fadilah keutamaan-keutamaan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim termasuk sunnah? Kata beliau, iya, karena merupakan kebiasaan ahlu sunnah wal jamaah sejak dulu adalah menyebutkan fadilah-fadilah sahabat. Dan para ulama dari kalangan ahlu sunnah telah menyusun kitab-kitab yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya adalah fadilah sahabat, ya fadilah sahabat yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan ulama yang datang setelahnya, Adhiya al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebab menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka sama dengan menyebutkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzakartum hafizakumullah في المحاضرة بأن الله عز وجل لا يقبل إلا دين الإسلام، هل هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام من الكلام العام الذي يقيد أو المطلق الذي يقيد، هذا بعد سمع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بها ثم لم يسلم فإن مثل هذا ينطبق عليه. ولكن هناك نفر من أهل الكتاب ممن كان على علم ودراية ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم وقد آمن بنبيه وآمن بما هو موجود مما لم يحرف من نصوص التوراة والإنجيل، فهذا يؤتى أجره مرتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ممن يؤتى أجره مرتين رجل آمن بنبيه وآمن بي، رجل آمن بنبيه وآمن بي. وأما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من ابتغى غير الإسلام دينا فكما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Pertanyaannya tadi di dalam materi dijelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menerima agama selain Islam. Apakah ini berlaku sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau hafizahullah taala mengatakan perkataan ini memang perlu untuk dirinci. Ya. Perkataan ini memang perlu untuk dirinci. Allah Azza wa Jalla sebelum mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang berada pada agama mereka terdahulu. Sementara setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ada dari kalangan ahli kitab yang mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beriman kepada nabi-nabi mereka. Maka mereka ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada nabi-nabi mereka. Ini ada pada sebagian kalangan ahli kitab yang masih berpegang teguh dengan agama mereka. Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan saat ini, maka tidak ada agama di sisi Allah Azza wa Jalla selain Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islamin fala yuqbala minhu." Fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima agama tersebut darinya. Sa'ilun yas'al Fadilatul Syekh, "Law tafaddaltum bi dzikri dawabit al-jihad, hafizakumullah. Dawabit al-jihad asy-syar'iyyah." Al-jihad fariidatun maadiyah fi hadhihi al-ummah. وكما قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام، قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالجهاد فريضة وله مواطن شرعية، ومن تلك المواطن الشرعية التي تؤيدها النصوص الشرعية والقواعد المرعية أن يدعو ولي أمر المسلمين الذي يحكم بشرع الله أن يدعو المسلمين إلى صد عدوان المعتدين ورد كيد الكائدين بالإسلام والمسلمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. وأما ما يقع في بعض البقاع والأماكن من إهلاك للحرث والنسل وإزهاق للأرواح البريئة وقتل أهل الذمة، فهذا كله من الإفساد في الأرض، وهذا كله قد يكون مقرونا بتكفير من لا يستحق التكفير، وبالتالي استباحة دمه وإراقته وهدك عرضه، والزعم بأن نساءهم وزوجاتهم وبناتهم سبايا حال كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بلا ريب أنه الذي ظهر مؤخرا في بعض البقاع والأصقاع ومن أقوام لا يعد جهادا في سبيل الله، وإنما هذا من باب الإفساد وإهلاك الحرث والنسل وإزهاق الأرواح البريئة. وإذا كان مقرونا بالتكبير وهو كذلك في الغالب بلا ريب فإنه يزيد الطين بلة والبحر عجينا. ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حار هذا اللقب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. أما الجهاد بالنصوص الشرعية وبضوابط العلماء والفقهاء المرعية فإنه فريضة ماضية إلى يوم القيامة، فريضة ماضية إلى يوم القيامة، ولكن بشرطين: بنصوص شرعية وبقواعد وضوابط لدى العلماء الراسخين والفقهاء مرعية. فيجب على المرء أن يحذر أشد الحذر من أن يفتح هذا الباب على مصراعيه، ويؤدي هذا الفتح غير المنضبط إلى الإفساد في الأرض وإزهاق الأرواح البريئة. فإن كان مقرونا بتكفير من لا يستحق التكفير فإن ذلك جرم وفساد وإفساد في الأرض، والله المستعان. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syekh, dapatkah Anda menyebutkan tentang dawabit daripada jihad yang syar'i? Beliau hafizahullah taala menjawab, tidak dilakukan lagi bahwa jihad merupakan kewajiban yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Sesungguhnya telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang, sementara perang itu merupakan sesuatu yang kalian benci. Kemudian Syekh Hafizahullah taala mengatakan, akan tetapi jihad yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah jihad yang ditopang dengan dhabit-dhabit yang jelas dan benar. Yang pertama, hendaklah jihad tersebut adalah jihad yang dikumandangkan oleh ulil amri. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sunfirtum fanfiru." Apabila kalian diminta untuk terjun ke medan jihad, maka hendaklah kalian turut serta ke medan jihad. Jadi ini perlu untuk diperhatikan. Syarat yang pertama, apabila ada izin atau perintah dari ulil amri untuk melaksanakan jihad. Tentunya kata beliau di sini adalah ulil amri yang berhukum dengan hukum Islam. Adapun apa yang terjadi pada sebagian wilayah saat ini seperti yang sedang kita saksikan, maka itu bukan jihad, bahkan itu termasuk dalam ifsadun fil ard, pengrusakan di muka bumi, di mana orang-orang tersebut melakukan pengrusakan di muka bumi. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan gelar takfir, bahkan mereka menumpahkan darah-darah kaum muslimin yang hal tersebut diharamkan untuk ditumpahkan. Dan mereka ini berangkat dari kejahilan mereka, meyakini bahwa harta-harta kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka itu merupakan ghanimah, dan wanita-wanita mereka boleh untuk dijadikan sebagai budak-budak rampasan. Tentunya apa yang muncul akhir-akhir ini kita katakan bukan jihad, bukan jihad, bahkan ini adalah al-ifsad, pengrusakan di muka bumi. Apalagi bila ditambah, ya, apabila praktik tersebut ditambah dengan mentakfir, ya, mengkafirkan orang lain. Jadi sudah melakukan kerusakan di muka bumi, ditambah dengan mengkafirkan orang lain, maka tentunya ini sekali lagi kata beliau bukan jihad yang syar'i, bahkan merupakan bentuk pengrusakan di muka bumi. Wallahu ta'ala a'lam. Kata beliau, hendaklah jihad tersebut yang diizinkan di dalam syariat kita adalah jihad yang ditopang dengan dalil-dalil dan dawabit-dawabit yang syar'i. Wa fi khatimati hadha majlis alladhi as'alullahu al-karim rabbal arshil azim an yaj'ala fihi al-ilm wal-amal wal-khair wal-barakah والأجر العظيم للمتكلمين وللسامعين الكرام، أتوجه بالدعاء الخالص لله رب العالمين والحمد له والشكر بأن وفقنا وجمعنا في المحبة والإيمان والوقوع في هذا المكان الطيب المبارك وهذا المركز الإسلامي العتيد الذي هو منارة للعلم ولتخريج الطلاب ولتخريج الأساتذة والعلماء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين وأن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه. وأحمد الله عز وجل على أن وفق وهدى فهو الله فهو سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ثم أتوجه بالشكر مرة أخرى لحكومة أندونيسيا لاستضافتها المتكرر لطلاب العلم وأهل العلم لينتفع الناس ببعضهم وينفع الله عز وجل بعضهم ببعض وللإخوة القائمين على هذا المركز وجهودهم الكبيرة الجبارة المشكورة في تعليم أبناء المسلمين في هذا البلد المعطاء الخير الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقهم حكاما ومحكومين وعلماء لما يحبه ويرضاه. إنه أكرم مسؤول وخير مأمول هو أهل التقوى وأهل المغفرة والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Pada akhir muhadarah beliau, beliau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia yang atas kerja keras mereka terlaksana acara ini dengan baik, dan beliau mengulangi lagi ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan fasilitas masjid ini, dan juga beliau menyampaikan terima kasih kepada pengurus masjid ini yang alhamdulillah melakukan kegiatan-kegiatan yang semacam ini dan menghasilkan kader-kader yang kader-kader dakwah terbaik. Ala kulli hal, beliau sekali lagi berterima kasih kepada kita semua ikhwan-ikhwan yang hadir di tempat ini, kemudian kepada para panitia sekalian, sembari berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian taufik untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.